ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأن كافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم عباد الله، انظروا كيف كان لأهل العلم من استبانة للأمور وإدراك للحقائق، فعلينا لزاما عباد الله إن أردنا أن نحارب هذا الفكر الخبيث الذي يدعو إلى قتل المسلمين والذي يدعو لاستباحة أموالهم وأعراضهم بحجج أوهى أو أهون من بيت العنكبوت، فهذا الأمر لا بد منه، وهو تقوية صلتنا بأهل العلم الذين هم أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم. ثم اعلموا عباد الله أن هذا الإرهاب لما كان مبنيا على عقائد وعلى مناهج منحرفة، جاء الكفار واخترقوا هذه الجماعات الإرهابية واستفادوا منها ومن عقائدها، فجاء هؤلاء الكفرة من الدول الكافرة فأججوا نار الإرهاب واخترقوه ودعموه بالمال والقوة، فامتلكت داعش الأسلحة السيادية والأموال الطائلة، كل ذلك بدعم من بعض الدول الكافرة. وهذا الأمر يجب علينا أن نعلمه، أن ليست المسألة مسألة عقيدة حصلت عند هؤلاء فحسب، بل انضاف إلى ذلك هذا الدعم المادي الكبير من الدول الواعية للإرهاب. وعلى رأس هذه الدول الخبيثة التي تدعو إلى الإرهاب إيران، التي تدعم صراحة التطرف والتشدد وتدعو إلى محاربة الدين الحقيقي دين الإسلام، وتعتنق هذه الدولة الفاجرة التي تدعي الإسلام وهي من أشد دول الدول محاربة للإسلام، تعتنق فكرا خبيثا وهو فكر الرافضة. الروافض إخواني في الله من أكثر الناس حربا للدين، والسبب في ذلك أن الروافض كان دينهم الأصل هو دين فارس، عبادة النار. لما جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنكس راية فارس وهدم دولتهم، ما كان لهؤلاء إلا أن يظهروا النفاق ليستطيعوا بذلك أن يدخلوا فيهدموا الإسلام من الداخل، فصاروا يزعمون نصرة الدين ونصرة الإسلام، فنشأ هؤلاء المنافقون وهم يلبسون ثياب المسلمين وليسوا من المسلمين. فظهر عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فأظهر الإسلام وزعم حبه لآل البيت، وأخذ من وراء ذلك بعاطفة بعض المسلمين ممن جهل حقيقة أمرهم، فبدأ ينشر أفكار وعقائد الشيعة الروافض. نعم، انتشر فكرهم وخبثهم حتى وصل الحد بهم إلى الدعوة الصارخة بهدم توحيد الله العلي الذي جاءت الرسل والأنبياء بتأصيله. فانظر رعاك الله، فانظر رعاك الله إلى كل الأنبياء والمرسلين، جاءوا لتأصيل هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا، لكن الروافض رعاة الإرهاب ورعاة هدم الدين جاءوا بأفكار أن أئمتهم في منازل عالية من منازل إله، فأعطوهم أوصافا لا تليق إلا بجلال الله سبحانه وتعالى وحده. ومن ذلك ما فعله بعض غلاتهم والمتشددين منهم، حيث قال قائلهم لما قال قائلهم في أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: السلام عليك يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم. فانظر رعاك الله إلى وصف علي بهذه الأوصاف التي هي من حق الله وحده، فليس بجائز أن يوصف أحد من الخلق وإن كان سيد ولد آدم أن يوصف بهذه الأوصاف. فجاءوا بهدم التوحيد وأصلوا فيهم الشرك والوثنية الذي جاء الرسل والأنبياء ببيانه وحربه. وليس ما فعل النمر نمر النمر الرافضي الذي حكمت عليه الحكومة السعودية بالقتل، ما فعله ليس ببعيد، حيث أنه نادى بالشرك والوثنية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، حتى يوم أن قتل إذا به ينادي يا حجة الله، وينادي يا صاحب الزمان أدركني وأغثني. فلو كان صاحب توحيد لما دعا إلا الله، وما تقرب إلا لله، وهذا الأصل الذي جاءت الروافض بهدمه والدعوة إليه، أي إلى هدمه، فإذا هدم الإسلام ظهر الإرهاب ورعي بأيدي أبنائنا وإخواننا. فلذلك إلزاما علينا أن نحذر أفكار الروافض الشيعة الذين غلوا في دين الله سبحانه وأدخلوا في دين الله ما ليس منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau mengatakan bahwa tadi telah kita sebutkan sebab-sebab munculnya terorisme, dan kami juga telah sebutkan beberapa langkah untuk menanggulangi paham terorisme. Oleh karena itu, kaum muslimin hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut sehingga dapat membantu mereka semuanya untuk memerangi terorisme tersebut. Dan di antara hal yang sangat besar dalam hal membantu memerangi kejelekan dan keburukan tersebut adalah agar kita senantiasa berjalan bersama para ulama yang benar-benar mengetahui ilmu agama, yang lurus mereka lebih tajam pandangannya, mereka lebih mengerti dari siapapun yang ingin menyebarkan paham-paham terorisme tersebut tanpa hujjah yang kuat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita suatu kisah seseorang yang terlena dengan harta bendanya dan menggoda manusia pula dengan harta benda, serta menjadikan harta benda itu sebagai sarana untuk memerangi agama. Ketika Allah menyebutkan kisah tersebut, di sana Allah menyebutkan bahwa para ulama di masa itu betul-betul mengetahui hakikat orang tersebut. Demikian pula para ulama sesungguhnya sangat mengetahui perkara-perkara pada hakikatnya yang kebanyakan manusia tidak begitu mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan pada surat Al-Qasas yang tadi beliau bacakan dari mulai ayat yang ke-76 sampai ayat yang ke-83. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Qarun yang ada di zaman Nabi Musa, di mana Qarun telah terlena dengan hartanya dan ia tetap tidak menerima dakwah Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia keluar bersama harta benda yang dia miliki dan berbangga dengannya, maka orang-orang yang menghendaki kehidupan duniawi berangan-angan seandainya mereka memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Ketika itu Allah Azza wa Jal, terkait dengan itu Allah Azza wa Jal mengatakan, qala alladhina utul ilm wailakum syawabullahi khairun liman amana wa amala saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang-orang yang berilmu, celaka kalian, pahala dari Allah itu lebih baik bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak ada yang diberi taufik untuk mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menghukum Qarun dengan menenggelamkannya bersama harta bendanya ke dalam perut bumi. Demikian Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kisah Qarun bersama kaum Nabi Musa ketika itu. Yakni di sini nampak jelas bagaimana pandangan yang jeli dari para ulama, para ahli ilmu, ketika orang-orang terlena dengan godaan-godaan, para ulama tidak terlena dan mereka mengetahui akibat suatu perbuatan. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa mengikuti bimbingan para ulama, termasuk dalam hal ini apabila kita hendak memerangi terorisme, maka senantiasa mengikuti bimbingan para ulama tersebut. Karena dalam pandangan mereka para ulama, hujjah-hujjah yang dipakai oleh para teroris adalah hujjah yang sangat lemah, hujjah yang lebih lemah daripada rumah laba-laba. Para ulama, mereka lebih memiliki kasih sayang terhadap umat, bahkan lebih daripada kasih sayang ayah-ayah dan ibu-ibu dalam hal keselamatan anak-anaknya. Kemudian, ikhwan fillah azzaqakumullah, ketahuilah sesungguhnya paham terorisme dan para teroris tersebut, ketika mereka membangun keyakinan mereka dan aksi-aksi mereka di atas manhaj dan keyakinan yang menyimpang, datanglah orang-orang kafir memanfaatkan mereka, memperalat dan menunggangi mereka, masuk di dalam tubuh mereka dengan sembunyi-sembunyi, sehingga mereka mengambil banyak manfaat dari gerakan-gerakan dan akidah para teroris tersebut. Negeri-negeri kafir akhirnya memperalat mereka untuk senantiasa menyulut api teror di tengah muslimin, sehingga memperalat dan memberikan mereka berbagai dukungan dengan kekuatan-kekuatan, sehingga kelompok semacam ISIS dapat memiliki berbagai persenjataan yang kuat, yang canggih, dan juga memiliki harta benda yang banyak. Semuanya itu adalah bantuan-bantuan dan dukungan-dukungan dari negeri-negeri kafir yang memanfaatkan mereka. Sehingga ketahuilah bahwa masalah terorisme yang ada sekarang ini bukan hanya persoalan akidah dan keyakinan, tapi lebih daripada itu, ternyata akidah dan keyakinan itu dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan barat atau kepentingan-kepentingan orang kafir. Dan di antara negeri-negeri kafir yang sangat mendukung gerakan-gerakan teror adalah negeri Syiah Rafidah, yaitu Iran, yang secara terang-terangan mendukung dengan berbagai dukungan terhadap berbagai aksi teror di masa ini. Bahkan juga mereka melakukan teror pemikiran dan akidah dengan memerangi ajaran Islam yang benar, di mana negeri Syiah tersebut memiliki suatu paham yang sangat buruk, paham Syiah sehingga mereka menjadi orang yang sangat keras permusuhannya terhadap agama ini. Mengapa demikian? Sebabnya adalah karena agama mereka terbangun di atas agama orang-orang tersia zaman dahulu, yang mereka itu adalah para penyembah api. Ketika datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melawan orang-orang Persia dan menumbangkan bendera mereka, menghancurkan dinasti mereka, maka mereka tidak mampu lagi berdiri, sehingga mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran demi menghancurkan Islam dari dalam, sehingga mereka seolah-olah berpenampilan muslimin, beranggapan bahwa mereka membantu dan memperjuangkan Islam, padahal kenyataannya mereka justru merusak Islam dan merobohkan Islam. Mereka memakai baju-baju Islam dan muslimin, padahal mereka bukan dari muslimin. Lihatlah dahulu pencetus paham Syiah Rafidhah ini, yaitu Abdullah bin Sabah, yang ternyata dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman, menampakkan cinta kepada keluarga Nabi Ahlul Bait, dan mulai mempengaruhi kaum muslimin menggunakan kesempatan perasaan kaum muslimin yang lemah sehingga mempengaruhi mereka. Maka terpengaruhlah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat Abdullah bin Sabah ini, sehingga tersebarlah akidah Syiah dan keyakinan Syiah di tengah-tengah muslimin, dan keyakinan mereka sampai pada tingkatan menghancurkan prinsip tauhid yang dibawa para rasul, karena ternyata mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan yang amat bertentangan dengan dakwahnya para rasul. Maka coba lihatlah dan perhatikanlah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul demi menegakkan tauhidullah, ibadah hanya kepada Allah, tapi ternyata orang-orang Syiah Rafidhah, para penyeru teror dan membawa paham terorisme, mereka justru menghancurkan prinsip tauhid ini. Di antara wujud pemikiran mereka yang bertentangan dengan tauhid, menghancurkan tauhid, yaitu keyakinan mereka bahwa imam-imam mereka telah memiliki tingkatan-tingkatan begitu tinggi sampai pada tingkatan-tingkatan ketuhanan. Mereka memberikan kepada imam-imam mereka sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat yang tidak pantas diberikan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh nyatanya adalah apa yang dikatakan oleh seseorang di antara mereka ketika mengagungkan Ali radhiyallahu anhu sampai pada tingkatan menuhankan Ali. Dia katakan terhadap Ali radhiyallahu anhu, assalamu alayka ya awal, assalamu alayka ya akhir, semoga kesejahteraanmu kepada zat yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha berilmu atas segala sesuatu. Dia adalah mensifati Ali radhiyallahu anhu dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Ini adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Maha mengetahui atas segala sesuatu, itu hanya sifat Allah azza wa jalla, bukan yang lain. Tapi bagian orang Syiah sampai mengatakan demikian terhadap Ali radhiyallahu anhu. Dengan sifat-sifat seperti ini, jelas dia telah merampas hak Allah azza wa jalla, yang itu merupakan sifat yang hanya pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari makhluk tidak boleh disifati dengan sifat-sifat tersebut, walaupun dia adalah manusia terbaik dari anak-anak Adam, pimpinan Bani Adam. Dengan keyakinan-keyakinan seperti itu, mereka berarti mengokohkan kesyirikan dan keberhalaan yang diperangi oleh para rasul. Dan apa yang terjadi di masa yang belum jauh dari waktu dari saat ini, beberapa waktu yang lalu, ketika dihukum pancung seorang tokoh teroris berkeyakinan Syiah, Rafidhah di Saudi Arabia, bernama Nimr al-Namir. Ternyata beberapa waktu sebelum dipenggalnya karena praktek-praktek teror dia, ternyata dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memanggil imam-imamnya dengan panggilan ya hujjatullah, ya sahib az-zaman, selamatkan aku, berikan kepadaku pertolongan. Seandainya dia seorang yang bertauhid, tentu dia tidak akan minta pertolongan kepada para imam yang itu manusia. Tentu seorang yang bertauhid akan menyeru Allah, memohon Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang diyakini Syiah Rafidhah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berhati-hati dari paham Syiah Rafidhah yang mereka telah melampaui batas-batas agama yang benar dan memasukkan dalam agama ini sesuatu yang sesungguhnya bukan bagian dari agama ini. Naam ikhwani fillah. إن التحذير من هذه الأفكار والعقائد والمناهج ليس هذا من باب التزلف للحكام ولا لمداهنتهم ولا للتقرب إليهم، ولكن هذا الأمر عقيدة تركنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن إذ نقول ذلك ليس لأجل أن نتبوأ مقاما عند حكامنا ولا أن نتنزل عندهم المنازل التي ترضينا من أمر الدنيا، ولكن حرب هذه العقائد لا يتأتى ولا يتحقق بعد توفيق الله سبحانه إلا بأن تضع أيضا الدولة يدها في يد العلماء. فانظروا إلى ما كان من أمر الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله لما كان قائما بأمر التوحيد داعيا إليه صارخا في وجه الشرك والوثنية، يسر الله سبحانه وتعالى له من يعينه من الأمراء والملوك، وهو إمام محمد بن سعود رحمه الله. فتعاون الأمير والعالم فوفق الله سبحانه وتعالى بهما، وهدى الله تبارك وتعالى بهما الأمة بعد ضلال وانحراف. ولهذا تفطنت الروافض والشيعة إلى ما يقوم به أهل العلم من البيان ومن التوجيه والإرشاد لعموم الأمة، فرامت وطلبت فصل الناس والعامة عن علمائها. ولما كان أعلم الأمة وأفقه الأمة على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا من هذا الطريق فطعنوا في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم صراحة جهارا، وكفروهم وزعموا أنهم قد ارتدوا وغيروا وبدلوا. وهذا الأمر لذلك لا تعجب وتسأل لماذا يسب الروافض صحابة رسول الله، لماذا يسب الروافض صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، يسبونهم ويرجمونهم ويكفرونهم لأجل أنهم لو قبلوهم شهودا لكانوا أول ما يهدم هو دين الروافض، لذلك يؤصلون في قلوب أتباعهم بغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقصهم، ودخلوا من هذا المدخل فطعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وهدموا بذلك عند أتباعهم الدين كله جملة وتفصيلا. فإذا سقطت هيبة الصحابة في قلوب الأمة لم تقبل الأمة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آية، ولم تقبل الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فهم يحرصون، الرافضة تحرص على هتك مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء من يطعن في القرآن ويزعم أنه ناقص ويزعم أنه محرف، بل ويزعم أنه كتاب عمى، يزعم أنه كتاب عمى وليس كتاب هداية، يزعم أنه يستفاد منه في الظلم وأنه يستفاد منه في الفسق والفجور، بل إنهم في زعمهم وكذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن الدين كله في تحريف وفي زيغ وانحراف. ولذلك لزاما على الحكام حفظهم الله أن ينتبهوا من هذا الفكر الخبيث الذي في حقيقة أمره يرعى الإرهاب ويدعو للخروج على ولاة الأمر. ولا يظن الحكام أن الرافضة تريد الدين فقط، بل إنهم يسعون أن يقيموا دينهم ويأخذوا دنياكم. فلزاما عليكم أن تحرصوا على تبصير الناشئة خطر هذا الفكر الخبيث الرافضة الذين هم من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. فيحرص هؤلاء على أن يشككوا الناشئة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يأخذون الدين بأهوائهم فيضربون به بعضا ببعض، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على اليهود ومن كان على شاكلتهم إذ قال الله سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فيجب على ولاة الأمر أن يتقوا الله سبحانه وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الدعاة إلى الرفض، واقتدوا حفظكم الله بما فعلته بعض الدول الإسلامية من مقاطعة إيران سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكل ما يمت لكم به بصلة، فإنكم إن فعلتم أمنتم بإذن الله وبتوفيقه شر هؤلاء الذين يتحينون الفرص لتغيير دينكم وإقامة دينهم الباطل المحرف. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق ولاة هذه البلاد والقائمين عليها على أن يكونوا من المعينين على محاربة هذا الإرهاب وعلى محاربة الشيعة الرافضة الذين بدأوا ينتشرون في هذه البلاد. طهرها الله من هذا الرجل والمأثم العظيم. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه أن يديم عليكم نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفقكم لكمال الدين وتمام النعمة. إن ربنا سميع الدعاء، كما أسأله سبحانه أن يجزي خير الجزاء الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وأخص بالذكر إمام هذا المسجد واللجنة القائمة عليه، وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يجزي أيضا الأخوة الحضور الذين جاءوا من مسافات متباعدة لسماع هذه المحاضرة. ونسأله سبحانه أن يجعل ممشاهم في ميزان حسناتهم. إن الله سبحانه وتعالى سميع عليم. وأسأل الله لي ولكم السداد والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya memperingatkan umat dari pemikiran dan keyakinan-keyakinan terorisme bukanlah dalam rangka kita menjilat penguasa dan mencari kedudukan dari mereka. Bahkan ini merupakan suatu keyakinan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu prinsip yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerangi paham terorisme akan terwujud sekali lagi dengan bekerja sama antara penguasa dan para ulama, ulama dan umara. Lihatlah dahulu kisah perjalanan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau melakukan dakwah mengajarkan tauhidullah sebagai seorang guru agama dai yang memerangi praktek-praktek kesyirikan dan keberhalaan. Maka beliau dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa bekerja sama dengan seorang penguasa saat itu, yaitu Muhammad bin Saud, sehingga terjalinlah suatu kerjasama antara seorang yang berilmu dengan seorang penguasa, sehingga dengan kekuatan tersebut keduanya dengan izin Allah Azza wa Jal berhasil memberikan petunjuk kepada umat yang banyak dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Oleh karena ini, hendaknya kita betul-betul perhatian dan waspada dengan gerakan-gerakan Syiah Rafidhah yang sangat bertentangan dengan dakwah para nabi dan para rasul. Hendaknya ada kerjasama dengan para ulama dalam hal menerangkan dan mengetahui siapa hakikat mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, sehingga para ulama akan menerangkan dan memberikan bimbingan kepada umat agar mengetahui siapa hakikat mereka. Syiah Rafidhah ketika mereka memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama yang benar, ulama sunnah, dalam memberikan bimbingan kepada umat itu merupakan suatu bahaya bagi mereka dan gerakan mereka, mereka sangat bersemangat untuk memisahkan antara umat dengan ulamanya. Dan ketika ulama yang paling berilmu di tengah umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang paling paham secara mutlak dari umat Nabi Muhammad ini, maka mereka menyerang para sahabat, maka mereka mencela para sahabat. Ini merupakan salah satu trik mereka untuk menjauhkan umat dari para ulamanya. Dimulai dari para sahabat, mereka cela para sahabat radhiyallahu anhum secara terang-terangan, bahkan mereka kafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menganggap sahabat-sahabat Nabi itu telah murtad. Dan tidak perlu heran kenapa mereka melakukan itu terhadap para sahabat, karena mereka punya suatu tujuan, yaitu menjatuhkan mereka para sahabat, karena mereka adalah para saksi kebenaran Islam yang membawa ajaran Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan agama Islam yang dibawa oleh para sahabat tersebut, agama yang benar-benar menghancurkan keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah. Oleh karena itu mereka sangat bersemangat untuk menjatuhkan para sahabat Nabi dan menanamkan di tengah umatnya kebencian terhadap para sahabat Nabi. Akhirnya mereka setelah itu akan menjatuhkan Al-Quran, karena Al-Quran dibawa melalui jalan para sahabat. Setelah itu mereka juga akan meruntuhkan sunnah atau hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi juga sampai kepada kita melalui jalan para sahabat. Sehingga dengan itu hancurlah agama ini secara total, global dan rinci, semuanya hancur karena sahabat mereka runtuhkan. Ketika di tengah umat ini terdapat suatu keyakinan tentang jeleknya para sahabat Nabi, sehingga jatuhlah kewibawaan mereka, maka tentu umat ini tidak lagi mau menerima apa yang mereka bawa, baik Al-Quran walaupun satu ayat mereka akan tolak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan tolak. Nah, inilah sebabnya kenapa orang-orang Syiah sangat mencela para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu di antara keyakinan Syiah Rafidhah bahwa Quran yang ada di tengah-tengah muslimin, Al-Qur'anul Karim yang ada di tengah-tengah muslimin ini adalah Quran yang sudah tidak lagi asli. Quran yang bukan lagi kitab suci karena telah dirubah-rubah. Menurut keyakinan mereka, Quran yang ada di tengah muslimin ini Quran yang tidak lengkap, bahkan kitab kebutaan, bukan kitab hidayah, kitab yang diperalat untuk melakukan praktek-praktek kezaliman, kejahatan dan kefasikan. Nah, dengan ini akhirnya Islam yang ada ini dianggap oleh mereka semuanya sudah menyimpang. Nah, inilah inti dari ajaran orang-orang Syiah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban semuanya, termasuk para penguasa negeri-negeri Islam, untuk berhati-hati dan waspada dari pemikiran ini. Karena negeri mereka pada kenyataannya melindungi para teroris, bahkan melindungi orang-orang khawarij, dan mereka mengajak pengikut-pengikut mereka untuk melakukan aksi-aksi pemberontakan di kemudian hari kepada penguasanya. Jangan sampai kita dan orang-orang pada umumnya, kita semuanya, jangan mengira bahwa mereka hanya menginginkan urusan agama. Bahkan mereka akan melakukan kerusakan dalam bidang agama dan akan mengambil dunia. Mereka akan melakukan penanaman doktrin-doktrin, keyakinan-keyakinan mereka, kemudian mereka akan melakukan berbagai aksi kekerasan untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semuanya, rakyat maupun penguasanya, untuk memberikan pengertian kepada anak-anak dan para pemuda tentang bahayanya paham Syiah, yang mereka itu pada kenyataannya adalah sangat memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam, dan mereka memahami agama ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka ambil yang sesuai dengan kemauan mereka, dan mereka tolak yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Perbuatan semacam ini sesungguhnya telah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika itu Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang Yahudi yang berperilaku seperti itu. Dalam firman-Nya, "Atatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian mengimani sebagian sisi kitab dan kafir terhadap sisi sebagian yang lain? Nah, inilah perilaku Yahudi, dan itu yang ditiru oleh orang-orang Syiah. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya, pemerintah maupun rakyat, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berusaha mencegah upaya-upaya mereka tersebut. Dan sungguh suatu hal yang sangat bagus bila kita mengikuti sebagian negeri-negeri muslimin yang mereka telah berusaha mengantisipasi dan berusaha melindungi negeri mereka dari intervensi negara Syiah Iran ke dalam kebijakan-kebijakan di negeri mereka, dalam berbagai kebijakan, baik terkait dengan politik, ekonomi maupun keamanan, demi melindungi negeri mereka dari intervensi negara lain. Kemudian ikhwan fillah, di akhir pertemuan ini aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha agung, agar memberikan taufiknya kepada para penguasa negeri muslimin dan agar memberikan kepada mereka taufik untuk memerangi paham terorisme, dan juga agar Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka dalam hal itu, termasuk dalam menghadapi makar-makar Syiah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi negeri ini dari kejahatan-kejahatan mereka. Bagaimana juga aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada negeri ini dengan nikmat keamanan dan keimanan, dan juga agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada penduduk negeri ini agar senantiasa atau agar menyempurnakan agama mereka atau amal-amal mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar doa-doa. Demikian pula tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya ucapkan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan sebaik-baik balasan kepada DKM masjid ini, kepada imam masjid ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai tabungan yang baik bagi Islam dan muslimin. Tak lupa pula kami doakan dan mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk para hadirin semuanya yang ikut mendengarkan ceramah ini, yang telah menempuh jarak yang jauh demi mendengarkan ceramah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan atas langkah-langkah mereka dan menjadikan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagaimana aku juga berdoa agar Allah senantiasa memberikan kepadaku dan kepada kalian jalan yang lurus dan keselamatan. Dan terakhir, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Demikian apa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Sampai di sini dulu kita cukupkan acara kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.